janjikan turun dari surga terindah dalamku termanis bagiku tiada yang lebih besar dari kuasamu Tuhan Roh Kudus penuhkan hidupku dengan urapan yang baru kekuatanmu ku perlu pimpin Ooh.